wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kitab adab yang beliau tulis dan merupakan ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin dari karya Al-Imam Ibnul Jauzi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Pembahasan pada malam hari ini akan masuk dalam pasal yang baru, faslun fi tibil ashrati. Pasal tentang baiknya kehidupan, yakni kehidupan berumah tangga. Kapan seseorang itu akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, maka ini yang akan dibahas oleh penulis. Beliau akan menjelaskan kepada kita beberapa tips yang harus ditempuh oleh seorang yang ingin menikah. Ingin menikahi seorang wanita, maka ada beberapa kriteria yang harus dia perhatikan. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita yang ingin menikahi seorang pria juga harus memperhatikan kriteria-kriteria tersebut. Baik. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yu'tabaru fil mar'ati li tibil 'ishrati umurun. Dipertimbangkan pada diri seorang wanita beberapa perkara, fi tibil 'ishrati. Litibil isyrati, dalam rangka kebahagiaan hidup berumah tangga, dalam rangka meraih kenyamanan ya dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar ya menikahi seorang wanita tanpa ada pertimbangan. Bahkan seorang muslim yang berakal, yang cerdik harus punya pertimbangan-pertimbangan. Karena kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang akan panjang, insya Allah sampai kita meninggal dunia. Ya, suami istri meninggal dunia, kita harapkan rumah tangga itu akan terus berlanjut. Oleh karena itu seorang muslim sebelum dia melangkah, sebelum dia menikahi seorang wanita, maka hendaknya dia memperhatikan beberapa tips yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala, supaya kita tidak menyesal, supaya kita tidak susah dalam kehidupan berumah tangga, tidak sengsara. Kata penulis menjelaskan satu demi satu dari kriteria tersebut. Yang pertama kata penulis, ahaduha, salah satunya adalah ad-dinu, agama. Ini yang harus kita pertimbangkan dan perhatikan ketika memilih pasangan hidup. Jangan asal comot, istilah orang ya. Jangan asal pungut seperti sampah. Kenalan di Facebook, ya, enggak tahu asal-muasalnya dari mana, latar belakang keluarganya bagaimana, apakah dia orang baik-baik ataukah dia penipu. Kadang karena hanya kecantikannya, ketampanannya, akhirnya kita ya memungut sembarangan ya wanita yang akan menjadi pasangan hidup kita, ya pendidik anak-anak kita, pemegang amanah kita. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah agamanya. Wa huwal aslu, dan itulah yang paling dasar. Jadi pilihan pertama kita harus memperhatikan agamanya. Jangan hanya memperhatikan kecantikannya. Jangan hanya memperhatikan kekayaannya, kedudukannya. Jangan hanya memperhatikan kepandaiannya. Tapi perhatikanlah yang pertama, apakah wanita ini beragama atau tidak. Artinya apakah wanita ini berpegang teguh dengan agamanya atau tidak. Mulai kita perhatikan dari sholatnya, dari puasanya, dari apanya, hubungannya dia dengan orang tuanya, hubungannya dia dengan tetangganya. Harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya. Baik, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bidatid dini. Alaika bidatid dini. Pilihlah wanita yang beragama. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi pertama bagi kita, hendaknya kita memilih wanita yang punya agama. Bukan maknanya di sini bahwasanya punya agama, ya, bahwasanya dia hanya sekedar muslimah. Tidak ya. Tapi maksudnya di sini dia adalah wanita yang taat beragama. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, alaika bidzatid dini. Pilihlah wanita yang beragama. Ya. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li'arba'in. Limaliha wa jamaliha wa lihasabiha wa lidiniha." Seorang wanita pada umumnya dinikahi karena empat perkara. Yang pertama karena harta bendanya, kemudian karena kecantikannya, kemudian yang ketiga karena kedudukannya, kemudian yang keempat karena agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid dini, tapi hendaknya kalian memilih wanita yang beragama. Taribat yadaka, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita pada umumnya dipilih oleh para peminang, ya, para laki-laki itu kadang memilih karena harta bendanya, karena dia kaya. Ada juga di antara manusia dia pilih seorang wanita karena kecantikannya. Ada juga wanita, seorang laki-laki memilih seorang wanita karena kedudukannya di mata, di masyarakat, ya, di tengah masyarakat dia dipilih sebagai calon istrinya. Kemudian di sana juga ada orang yang memilih seorang wanita karena agamanya. Ini keumumannya seorang memilih wanita karena empat perkara ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan bagi kita satu di antara empat perkara itu, bahwasanya fadfar bidzatid din. Hendaknya engkau memilih, ya, wanita yang taat beragama. Taribat yadaka, niscaya engkau akan menjadi orang yang beruntung. Jadi seorang yang ingin beruntung, kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya, maka hendaknya dia memilih seorang wanita yang taat beragama. Kita pilih seorang wanita yang berhijab. Karena biasanya wanita yang berhijab, ya, insya Allah, ya, sholatnya dia jaga. Ya. Kemudian apanya, kewajiban-kewajiban yang lainnya dia jaga. Walaupun ini bukan jaminan, ya, kadang juga ada wanita berhijab bukan karena Allah, tapi karena, ya, lagi tren misalnya orang berhijab, ya, atau karena ikut-ikutan. Ya, tapi maksudnya di sini keumuman wanita yang berhijab, apalagi dia berhijab syar'i, ya, dia tutupi seluruh tubuhnya, bahkan dia pakai cadar misalnya, itu biasanya dia berusaha, ya, menjaga kewajiban-kewajiban agamanya, dia berusaha menjaga kesucian dirinya, dia berusaha menghiasi dirinya dengan sifat-sifat amanah. Karena hijab syar'i itu merupakan simbol amanah seorang wanita. Makanya di masyarakat kalau orang lihat wanita berhijab, ya, apalagi pakai cadar, langsung muncul sebuah image, ya, dalam pikiran masyarakat bahwasanya wanita yang bercadar itu bagus. Biasanya begitu, ya. Tapi ini tidak mesti juga jaminan bahwasanya semua wanita bercadar itu bagus. Tapi maksudnya di sini bahwa, ya, ketika kita melihat seorang wanita bercadar, maka ada kesan-kesan yang baik. Ya. Maka dari itu seorang muslim ketika ingin memilih seorang wanita, maka perhatikanlah agamanya. Yang pertama kita lihat tentunya adalah dari lahiriannya. Dari lahiriannya adalah pakaiannya. Ya, setelah kita tahu pakaiannya, nah, kita tanya telusuri lebih dalam lagi. Ya, bagaimana akhlaknya? Apakah dia orang yang baik akhlaknya atau tidak? Oleh karena itu nanti penulisnya akan memberikan kriteria yang kedua, ya, kepada kita, yaitu apa namanya, husnul khuluq. Ya, kebaikan akhlak seorang wanita yang akan dijadikan istri. Baik. Sebelum kita melangkah pada kriteria yang kedua ini, kita lanjutkan penjelasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Faida lam yakun laha dinun afsadat dina saujiha. Apabila seorang wanita tidak memiliki agama, dalam artian dia tidak taat beragama, afsadat dina saujiha, maka pasti dia akan merusak agama suaminya. Ya, maka dia akan merusak agama suaminya. Wa asrat bi, akan merendahkannya, ini kadang ada seorang menikahi seorang wanita tanpa memperhatikan agamanya, sembarang dia nikahi, akhirnya si wanita ini yang menjadi pasangan hidupnya lambat laun memberikan pengaruh yang buruk, ya, dampak yang buruk kepada suaminya. Kadang dahulu ada orang yang taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia menikahi seorang wanita yang tidak taat beragama, ya, misalnya tidak pakai jilbab, ya, kadang dia padanya mendapatkan berbagai macam permasalahan, problema dalam kehidupannya. Ya. Karena wanita yang tidak berjilbab misalnya akan memamerkan kecantikannya. Setiap orang bebas, ya, menikmati kecantikannya. Ya. Ini tentunya memancing, ya, munculnya, ya, keinginan-keinginan yang buruk pada diri sebagian laki-laki. Ya, akan memancing orang-orang yang jahat untuk berbuat, ya, keburukan pada rumah tangga kita misalnya. Ataukah seorang wanita dalam artian di sini tidak baik akhlaknya, ya, seorang istri misalnya, ya, tidak apanya memiliki akidah yang lurus, bahkan dia berakidah yang menyimpang, mengikuti sekte-sekte yang menyimpang, dia berakidah Syiah Rafidho misalnya, naudzubillah. Ini merupakan bahaya yang akan merusak, ya, seorang suami yang menjadi teman hidupnya. Apalagi sehari-hari, ya, setiap hari bergaul, berbicara, mendengarkan ucapan-ucapannya, perhatikan, ya, tingkah lakunya. Ini pasti sedikit apanya cepat atau lambat akan memberikan pengaruh. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, wa in salakat sabilal ghirati lam yasal fi bala'in wa takdiri 'aysin. Kalau seorang ya saya ulangi di sini, wa in sulikat sabilul ghairati lam yasal fi bala'in wa takdiri 'aysin. Apabila jalan kecemburuan ditempuh, artinya dia punya kecemburuan terhadap ya kebaikan agama istrinya, lam yasal fi bala'in wa takdiri 'aysin, maka pasti suami ini tetap berada dalam bala musibah dan keruhnya, ya muramnya kehidupan. Artinya sekalipun seorang suami ketika dia menikahi wanita yang tidak taat beragama, ya bagaimanapun dia tempuh jalan apanya ghirah, ya kecemburuan ya terhadap ya keadaan apanya istrinya, dia ingin sekali istrinya baik, tapi bagaimanapun keadaannya pasti ya seorang suami dalam kondisi seperti ini akan tetap menghadapi berbagai permasalahan dan juga muramnya kehidupan. Oleh karena itu kita temukan ya, ada orang-orang yang dahulunya dia tidak memperhatikan kriteria agama seperti ini, dia sembarang menikahi wanita, pada akhirnya bercerai dengan istrinya. Kenapa? Ya, karena pasti wanita yang tidak taat beragama akan memunculkan berbagai macam problema dalam rumah tangganya. Apalagi seorang suami misalnya, dia punya sedikit pemahaman tentang agama, maka pasti di sana sini ada ya ketidakharmonisan, ya tidak akan sejalan, tidak akan seida dengan pasangannya, karena satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya ketika dia memilih seorang wanita, maka hendaknya dia perhatikan pertama adalah agamanya. Demikian pula seorang wanita yang ingin menikahi seorang pria, maka hendaknya dia memperhatikan keadaan pria tersebut. Jangan asal pungut. Ya, kalau laki-laki tidak boleh asal pungut ya. Wanita juga tidak boleh asal pungut. Harus juga dia perhatikan. Ya. Baik. Kemudian kriteria yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini adalah asani husnul khuluqi. Yang kedua adalah kebaikan akhlak. Fa inna sayyi'atal khuluqi dararuha aktsaru min naf'iha. Karena wanita yang buruk akhlaknya, madaratnya lebih besar, ya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya seorang itu dikatakan ya baik akhlaknya itu tergambar dalam tiga hal. Seperti dijelaskan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu taala dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, yang pertama adalah bastul wajih. Ya, bastul wajih. Dia ceriakan wajahnya. Kemudian yang kedua adalah badlul ma'ruf. Dalam riwayat yang lain badlun nada. Mengorbankannya sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik. Artinya, seorang yang dikatakan berakhlak ketika dia suka berbagi, suka memberi orang, suka bersedekah. Orangnya tidak kikir. Kemudian yang ketiga adalah wakaful adha. Ya, wakaful adha, menahan gangguan. Sebagian ulama menambahkan wahtimalul adha, menanggung ya gangguan. Artinya bersabar menghadapi gangguan. Maka ini cirinya orang yang berakhlak. Ketika dia adalah seorang yang ya suka senyum, ya akrab, orangnya luas, ya lapang, masya Allah, setiap kali kita bertemu enak perasaan kita. Ya, tidak setiap ketemu kemudian muram ya, masam mukanya, enggak ya. Tapi ketika kita bertemu dengan dia, enak sekali perasaan kita. Nah, ini seorang wanita harus perhatikannya. Apalagi dia hidup lama dengan seorang suami, harus banyak-banyak senyum. Ya. Jangan suka ya marah-marah. Ya. Jangan suka cemberut. Jangan suka bombek suami ya. Ada istri begitu ya, kerjanya suka bombek suaminya. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan di belakang tidak ada ya. Ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Seorang wanita yang berakhlak itu akan terlihat juga kebiasaannya dalam memberi, berbagi kepada farinya ya, sesama muslim ya, sesama muslimah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada wanita muslimah, ya nisa al-mu'minat, ya la tahqiranna walau firsinasyatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita mukminah, jangan ada seorang di antara kalian yang meremehkan pemberian kepada tetangga yang lainnya, walaupun itu hanya kikil kambing. Ya. Kikil ya, tahu ya? Sepatunya kambing yang hitam itu ya, dimasak ya, kemudian dibagikan kepada orang. Sekalipun itu yang kita berikan karena itu yang kita mampu. Ya, bukan juga maknanya di sini bahwa ya, walaupun ada yang lain kikil kambing terus kita kasih, bukan ya. Tapi maksudnya di sini apa yang kita miliki itulah yang kita kasih kepada orang. Kalau ada yang apa yang banyak, kenapa sedikit? Ya, tapi kalau memang sedikit, ya daripada tidak ada ya kita kasih. Jadi kita dalam agama ini diajarkan untuk berbagi apanya ya, nikmat ya, berbagi harta, berbagi ya kebahagiaan kepada sesama muslim. Ya. Jangan cuma kita enak, ingin enak, tapi orang lain tidak ikut enak ya, tidak ikut bahagia seperti halnya kita. Ya. Kemudian akhlak yang apanya disebut juga akhlak ketika seorang itu menahan setiap gangguan dari dirinya yang bisa mengenai orang lain. Dalam hal ini suami. Ya, suami juga begitu. Kita tahan ya gangguan dari lisan kita, ucapan-ucapan yang buruk jangan kita ucapkan kepada pasangan hidup kita. Istri jangan suka berkata-kata yang menyakiti hati suami. Karena ini akan memperkeruh ya kehidupan rumah tangga kita. Jangan suka menyinggung perasaannya suami. Ya. Kadang ada seorang istri, mungkin dia main-main tapi menyakiti perasaan suaminya. Eh, hitam tak itu? Misalnya, memang suaminya sudah hitam. Kenapa dipilih ketika menikah? Kalau memang cari orang putih, kenapa setelah menikah baru menyesal? Ya. Yeah. Paham ya? Ini seorang wanita kalau mau menikah ya, itu disyariatkan juga untuk melihat calon hidup apa pasangan hidupnya. Bukan cuma calon ampalnya suami ini yang melihat ya. Yang si pria saja yang melihat, dia juga harus lihat. Ini laki-laki calon suami saya ini rambutnya lurus ya. Oh ya, cocok dengan kriteria saya. Oh, keriting ini yang saya suka ini. Ya. Orangnya kulitnya putih ya. Ini yang saya suka. Oh, hitam ini yang saya suka. Sawo matang misal, oh ini yang saya suka. Jadi harus kita lihat dulu. Jangan nanti setelah kita menikah baru kita ngomel-ngomel ya, hitam tak itu. Apalagi kasihan suaminya kerja di luar ya, jadi tukang ya, jadi ngojek begitu ya, atau kerja di sawah, memang kena matahari lagi tambah hitam. Ya. Jangan ya mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Demikian pula ya perbuatan-perbuatan kita, tangan kita ya, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai menggambarkan akhlak yang buruk. Seperti halnya seorang wanita kalau tidur, kadang ada seorang wanita punggungnya menghadap ke suaminya terus, tidak pernah dia hadapi suaminya, ya, punggung terus dikasih. Ini kan perbuatan ya, ucapannya mungkin sehari-hari bagus, tapi ya ada kebiasaan yang buruk, selalu dia belakangi suaminya. Ya, maka hal yang seperti itu dihindari. Baik, demikian pula termasuk juga katanya akhlak yang baik adalah ihtimalul adha, menanggung gangguan, artinya bersabar ketika apanya menghadapi munculnya gangguan. Ketika suami misalnya marah ya karena sesuatu dan lain hal, nah istri jangan justru balik marah juga, akhirnya terbakar. Ya, bahkan ada orang ya saling baku lempar piring, ya baku lempar kursi, naudzubillah. Anak-anak lihat, ini kan tidak bagus. Di seorang ketika berumah tangga itu harus banyak-banyak bersabar. Baik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang apanya kriteria apanya batasan akhlak ya atau gambaran akhlak, kapan seorang itu dikatakan berakhlak. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan akhlak, tapi ini gambaran umum. Karena di sana masih ada akhlak-akhlak yang lain, seperti misalnya suka beri maaf ya pada apanya sesama muslim. Ya. Itu juga bagian dari akhlak. Baik. Cuma karena kita di sini apa namanya ya terbatas ya waktunya, maka kita ya berikan gambaran ringkas saja bahwasanya akhlak itu seperti ini. Ya. Jadi akhlak itu adalah perangai dan sifat-sifat yang baik menurut syariat dan menurut tabiat manusia. Ya. Menurut ya syariat dan menurut tabiat manusia. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah taqwallah. Ya, ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa husnul khuluqi. Dan baiknya akhlak seseorang. Ini yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Ketika seorang menjaga ketakwaannya kepada Allah, dalam artian dia selalu berusaha untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Yang kedua, dia berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ini namanya takwa. Baik. Jadi sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga nanti insyaallah taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fawaid pada halaman 53, beliau berkata, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, menyatukan antara takwa Allah dan juga akhlak yang baik. Kenapa? Li'anna takwa Allah tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Karena takwa Allah akan memperbaiki sesuatu, yakni hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi haknya Allah Subhanahu wa taala adalah takwa Allah. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bertakwa dalam artian senantiasa menjaga ketaatan kita, jauhkan diri dari dosa dan maksiat, maka hubungan kita dengan Allah akan menjadi baik insyaallah. Baik. Wa husnal khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqi. Sedangkan akhlak yang baik akan memperbaiki sesuatu, yakni hubungan antara seorang hamba dengan manusia yang lain. Paham ya? Manusia yang lain. Ini kata Ibnul Qayyim. Ya. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Jadi ketakwaan seorang hamba kepada Allah melahirkan baginya kecintaan Allah. Jadi kalau orang mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga ketakwaan. Ya. Wa husnul khuluqi yad'u an-nasa ila mahabbatihi. Sedangkan akhlak yang baik akan mendorong manusia untuk mencintai hamba ini. Ya, kalau kita murah senyum ya, baik kepada orang, akrabnya, bukan kasar, bukan ya menjaga apanya diri ya, membatasi diri. Ya, tapi dia akrab masyaallah ya. Orang akan senang. Kalau kita ya suka berbagi kepada orang, pergi kerja bawa nasi goreng ya 2 porsi, satu porsi untuk dia, satu porsi untuk temannya, masyaallah ya. Ya, pasti teman kerja kita ini sulit melupakan kita sampai pun kita mati. Ya. Padahal hanya satu porsi, satu piring nasi kita bawa untuk dia. Dia senang ya. Karena tabiatnya manusia itu suka diberi. Sampai pun orang kaya, orang kaya itu kalau dia diberi senang. Ya. Tidak ada orang yang tidak senang kalau diberi. Kalau diberikan sesuatu yang bermanfaat, pasti dia akan terima. Minimal kalau dia tidak butuh, dia ambil kemudian dia kasih kepada orang. Tapi tabiat ya, dasar manusia itu suka diberi. Sebaliknya dia tidak suka diambil barangnya. Makanya dalam agama juga kita diajari jangan suka minta-minta. Ya. Artinya minta-minta untuk kepentingan pribadi kita. Kalau minta-minta supaya ikut bersedekah ya, membantu masjid boleh. Bahkan itu dianjurkan. Ya, minta-minta untuk saudaranya di Lombok bagus. Untuk meringankan saudara kita di sana, bukan untuk memperkaya diri. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, dalam kitabnya Al-Fawaid. Kemudian kriteria yang ketiga, husnul khuluqi wa huwa matlubun. Ya, kebaik apanya, baiknya penampilan, baiknya lapannya ya, ya penampilan lahiriah. Ya. Jadi penampilan lahiriah juga ya diperlukan ya untuk dilihat. Karena ada sebagian orang dia tidak suka kalau pasangannya misalnya hitam. Dan sebaliknya ada juga yang suka kalau hitam. Ada juga orang punya kriteria suka kalau ya apanya putih. Ada juga yang tidak suka kalau putih, maunya dia sawo matang. Ada yang cari sawo matang ya, dia tidak mau kalau putih sekali atau merah kulitnya ataukah hitam. Ya. Paham ya? Nah, dari sisi rambut juga, ada orang yang senang rambut lurus. Ada juga yang tidak senang. Ya. Karena katanya kalau rambut lurus, ya saya tidak suka karena begini dan begini. Dia cari yang ombak-ombak. Ya, ada juga yang tidak suka ombak-ombak, ya. Dia sukanya yang keriting. Ya. Ya, kan begitu ya. Masing-masing orang kan punya kriteria. Makanya sering saya katakan bahwa ketampanan ya, keindahan lahiriah itu adalah nisbi, relatif sifatnya. Kalau orang menyatakan bahwasanya istri saya cantik, ya betul istrimu cantik menurut kamu. Tapi istri saya lebih cantik daripada istrimu menurut ya kriteria saya. Paham ya? Ya. Ini harus kita ya punya kriteria. Tapi ada juga orang yang ya apa saja yang datang bisa diterima ya, sah-sah saja. Ya. Jadi apa nih ya? Tapi di sini ya keumumannya orang biasanya dia punya kriteria, ya. Baik. Kata beliau wahuwa matlumun, perkara seperti ini di apa nih ya, dituntut, ya. Id bihi yahsulu atahassunu, sebab dengannya akan terlahir ya penjagaan diri. Ya, artinya seorang dengan melihat pasangannya, oh dia sudah puas, oh ya, saya suka yang begini. Dengan sukanya dia, maka dia akan mencintai suaminya. Ya. Kalau dia sudah cinta kepada suaminya, maka dia tidak akan cari lagi laki-laki lain. Dia tidak akan lihat lagi laki-laki yang lain. Nah, demikian pula suami lihat istrinya, oh lihat istri yang begini kriterianya. Oh, saya cocok yang begini. Nah, nanti kalau dia anu ya, ya pasti dia tidak akan ya selingkuh lagi dengan wanita-wanita yang lain. Nah, ini yang sering kali ada orang yang apa namanya selingkuh gara-gara dia dulu ya nikah salah-salah. Apalagi kalau ditawari sama orang tua, dipaksa sama orang tua. Iya. Sebenarnya bukan atas dasar apanya, suka sama suka ya, tapi dipaksa oleh orang tua. Akhirnya cerai. Dia juga mau poligami, tidak bisa. Dia miskin. Iya. Atau mungkin dia kaya tapi istrinya luar biasa kejamnya. Iya. Seperti tentara ya. Menakutkan. Baik. Atau diadani dulu ya. Supaya kita tenang ya. Thank you. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi kriteria yang ketiga adalah husnul khalqi, ya, baiknya penampilan, yakni penampilan lahiriah. Wahuwa matlubun, perkara seperti ini dituntut, ya, sebab dengannya terjaga apa terlahir penjagaan, ya, penjagaan diri. Walihada amara bin nadari ilal maktubah. Ya, walihada umira bin nadari ilal maktubah. Ya, oleh karena ini seorang suami, apa calon suami, diperintah untuk ya menadar, ya melihat kepada ya orang yang akan dipinang, ya wanita pinangan, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita dalam sebagian hadis, ya, disebutkan supaya kita ini ketika ingin menikah hendaknya kita melihat, ya, kita datang baik-baik ke rumahnya, ya, jangan nador lewat HP, ya, ya, karena boleh jadi sudah diedit, paham, ya? Atau tidak diedit tapi pencahayaan antara siang dan malam itu beda, ya, saya sudah buktikan ini, ya, bukan buktikan dalam hal melamar, tapi maksudnya ketika saya mengambil foto di malam hari dengan siang hari itu beda sekali tampilannya, ya, hasilnya beda, ya. Makanya jangan pakai sarana yang seperti ini langsung, ya, ya, harus berani, ya, datang baik-baik, bicara baik-baik. Kalau orang datang baik-baik kan tidak mungkin akan diusir, ya, ya. Kita datang baik-baik kepada orang tuanya, bicara baik-baik, ya, ini Pak saya punya keinginan begini, ya, cuma ya dalam syariat apanya kita ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling melihat. Saya ingin, ya, kalau bisa ketemu, ya, supaya juga anaknya bapak lihat saya, jangan sampai dia menyesal, ya, kalau dia tidak lihat saya, atau saya menyesal setelah itu, akhirnya hubungan tidak baik. Kita datang baik-baik, ya, bicara baik-baik, insyaallah, ya, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau kita hanya main foto, ya, atau main gambaran saja dari orang lain, wah, bagus itu, ya. Kakak kita misalnya, saudari kita, ya, datang sudah dia lihat, ya, bahkan mungkin dia kenal dahulu, itu tidak cukup. Kita harus datang lihat sendiri. Nah, kecuali kalau kita tipe orang yang tidak apanya tidak masalah, ya, siapa saja yang datang kita terima, nah, itu insya Allah tidak ada masalah, ya, silakan, ya. Ya, ini kan hanya langkah yang terbaik diberikan dalam syariat kita seorang itu supaya rumah tangganya indah terus, ya, berjalan dengan baik, terbangun di atas mawaddah. Pertama dia harus lihat istrinya, calon istrinya. Baik. Waqad kana aqwamun la yanduruna fil husni. Sungguh dahulu ada beberapa kaum, yakni beberapa golongan, ya, manusia yang tidak memandang pada kecantikan, tidak melihat kepada ketampanan. Wala yaqsiduna tamattu'a, dan tidak memaksudkan bersenang-senang. Artinya dia tidak punya niat, ya, saya menikahi wanita yang begini supaya saya senang melihatnya, saya bisa berbangga punya istri yang begini, ya, tidak. Ya. Ada juga yang tidak perhatikan seperti itu, ya. Kama ruya annal Imam Ahmad rahimahullahu ikhtara imra'atan 'awra'a ala ukhtiha. Sebagaimana yang diriwayatkan dari bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah memilih seorang wanita yang aura, wanita yang picok matanya, buta sebelah matanya, ya, atas saudarinya, saudarinya yang tidak picok, saudarinya yang sempurna. Illa anna hadha yanduru. Hanya saja kata Ibnu Qudamah rahimahullah, perkara yang seperti ini jarang terjadi. Artinya kualitas iman seperti Imam Ahmad ya, agamanya seseorang seperti Imam Ahmad itu jarang kita dapatkan. Makanya jarang juga ada orang yang menerima apa adanya. Paham ya? Wattiba'u ala diddi. Sementara tabiat manusia justru sebaliknya. Dia selalu melihat kepada ya penampilan lahiriah manusia. Ya, sampai pun bukan cuma pada apa namanya persoalan menikahi seorang wanita, membeli HP saja ya, orang kadang melihat ini tampilannya bagus atau tidak. Yang pertama casingnya dilihat ya. Walaupun mungkin di dalamnya tidak terlalu ya sama keumuman ya HP-HP yang ada, tapi karena casingnya cantik ya, ini sudah menjadi pemikat pertama. Paham ya? Ini penting orang melihat lahiriahnya. Baik, yang berikutnya kriteria yang keempat adalah khifatul mahri. Ringannya mahar. Ya. Ringannya mahar. Waqad sawaja Sa'idu binul Musayyibi ibnatahu bidirhamaini. Dan sungguh Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah, seorang pembesar tabi'in, ya, tabi'in itu muridnya sahabat, telah menikahkan putrinya dengan 2 dirham. Saya coba cari pada hari ini nilai dirham. Dirham menurut PT Antam ya, katanya harganya satu apa dirham itu nilainya beratnya 2,975 gram. Ya, per gramnya 87.457. Ya, 87.457 rupiah. Berarti dikali berapa ini? 2 ya, 2 kali 2 4 ya. Ya, bulatkanlah ya, dirham 3 gram. Berarti 2 kali 3 6 ya. Berarti 6 gram ya, dikali 87 ribu. Ya. Coba siapa yang ahli matematika ini? Langsung kasih jawaban ya. Baik. Hah? Berapa? 520 ribu ya. Ukuran lebih lah begitu ya. Atau 500-an lah ya. 500 ribu. Baik. Ini katanya Sa'id bin Musayyib menikahkan anaknya dengan 2 dirham. Katanya apa namanya 2 dirham ya, nilainya kurang lebih ya 500 ribuan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu la tugalu fi muhurin nisa'i. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya. Janganlah kalian mempermahal dalam mahar-mahar para wanita. Jadi ini anjurannya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, menganjurkan rakyatnya supaya jangan terlalu mempermahal maharnya. Ya. Kalau seorang wanita misalnya seorang pria sudah datang, kemudian anak kita juga sudah pannya senang. Ya. Akhlaknya laki-laki ini sudah kita tahu, agamanya kita sudah tahu misalnya, kemudian anak kita sudah senang juga, ya sudah, ya kita permudah ya, jangan dipersulit. Ya. Sampai kadang ada orang seperti dia memperjualbelikan anaknya, ya seperti memperjualbelikan anaknya. Ya walaupun apanya hal yang seperti ini, yakni apa namanya memudahkan mahar, ya adalah perkara yang apa namanya bukan perkara wajibnya, tapi dia adalah anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya maka hendaknya kita perhatikan ya, jangan kita mempersulitnya, karena seringkali terjadi hal-hal yang seperti ini, ya. Sebagian di antara orang tua kadang mempersulit pernikahan anaknya dengan menetapkan mahar-mahar yang susah dikumpulkan oleh calon ya suami bagi anaknya, akhirnya anaknya tinggal ya melajar sampai ya anaknya tua, anaknya sudah menginjak usia 30, bahkan ya perlahan-lahan ya umur juga semakin bertambah terus, usianya 40. Yang susah bukan orang tuanya saja, bahkan yang susah adalah anaknya sendiri. Karena orang tua mungkin dia akan mati, dia tidak akan merasakan bagaimana penderitaan anaknya. Ketika seorang perempuan tidak memiliki pasangan hidup, maka akan datang kepadanya berbagai macam permasalahan, akan menghadapi berbagai macam apanya kesusahan-kesusahan hidup. Karena tidak semua apa yang dikerjakan oleh laki-laki itu mampu dikerjakan oleh seorang wanita. Ya, beli angkat galon saja susah. Perempuan angkat galon susah. Ya, beli gas. Ya, cari gas apalagi gas sekarang susah ya. Mau pergi cari ke sana kemari itu laki-laki yang kerjakan ya. Mereka yang tinggal di pedesaan ya, angkat air misalnya, susah air di kampungnya, angkat itu laki-laki biasanya. Yang pergi cari nafkah laki-laki. Ya, cari apanya? Maisyah ya. Masih bagus kalau kondisi masyarakatnya orang muda mendapatkan duit ya, uang, tapi kalau di masyarakat susah dapat uang. Ya. Maka di sinilah seorang wanita kan merasakan kesusahan hidup ketika dia sudah ya beranjak ya tua. Oleh karena itu para wali, orang-orang tua itu memikirkan keadaan ya masa depan anaknya. Jangan cuma dia pikirkan apa yang ada sekarang ini, tapi hendaknya dia pikirkan apa yang akan terjadi ketika anaknya sudah mulai ya beranjak usia ya 30-40, dia juga sudah mulai lemah. Ya, mungkin dia berumur 60-70 tahun, sebentar lagi akan mati. Siapa yang akan mengurusi anak-anak kita? Ya. Oleh karena itu seorang muslim harus ya mempermudah. Jangan mempersulitnya saudara-saudaranya ketika ada yang datang baik-baik kepada kita. Ya. Alangkah apanya malunya kita kalau orang tua misalnya dia menolak setiap laki-laki yang datang karena persoalan mahar. Akhirnya anaknya ya stres. Bahkan ada sebagian wanita menempuh jalan lain, pacaran online. Ya, kenal dengan laki-laki di Facebook. Ya, dia cari orang kaya karena orang tuanya selalu orang kaya. Maharnya harus kaya-kaya ya. Akhirnya pacaran belum tentu juga menjanjikan ya kehidupan yang baik. Pada akhirnya ada sebagian anak-anak, ya anak-anak perempuan, di apanya kawin lari, berzina. Kalau sudah kawin lari pasti berzina. Bagaimana caranya menikah tidak ada walinya? Ya, oleh karena itu orang tua sekali lagi perhatikan ya kemaslahatan anak-anak kita. Jangan karena kita apa namanya menjaga gengsi kita, ya menjaga ya jabatan kita, kehormatan kita, akhirnya kita persulit anak-anak kita dalam pernikahannya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min yumnil mar'ati tashilu amriha wa khifatu mahriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah dipermudahnya urusan wanita dan juga ringannya mahar seorang wanita. Ya. Bayangkan saja kalau seorang apanya pelamar dia harus menyiapkan misalnya ya mahar yang banyak melebihi dari kemampuannya. Kadang ada sebagian laki-laki dia harus mengutang. Ya, harus mengutang. Ini ada ya kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Karena itu ya perhatikan ya kemaslahatan yang ada. Bukan juga di sini maknanya bahwa seorang laki-laki semaunya dia mau bawa mahar, padahal dia juga mampu bawa lebih dari apa yang ada. Ya, sementara seperti kita di Sulawesi ini, orang mau menikah itu biasanya banyak keluarga mau datang, mau makan ya, kita mau jamu dia. Kalau uang 5 juta mungkin tidak cukup ya, bahkan mungkin 10 juta agak apanya juga masih agak susah. Kalau memang ada, kenapa tidak ya? Kenapa kita selalu berdalil bahwasanya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita permudah. Memang ya, tapi Anda juga harus ingat bahwa Anda juga harus membantu orang. Kan begitu ya? Allahu fi aunil abdi maka nal abdi fi auni akhi. Seorang itu Allah akan apanya membantu seorang hamba selama dia mau membantu saudaranya. Ini mau bikin acara ya, panggil keluarga, panggil teman-teman. Ya, cuma 5 juta. 5 juta hanya ngundang orang paling ya 50 misalnya. Misal ini ya. Atau 100. Tidak bisa lebih dari itu. Sementara yang mau datang ini banyak. Kadang juga ada tamu yang tidak diundang. Seperti di kampung saya di Sidrap ya, kampung saya namanya Tanrutedo. Mulai dari apanya pasar sampai di Pertamina jauh itu ya, ada mungkin sekitar 1 kilo itu semua keluarga. Kalau ada acara, ya kadang kita, ya apa namanya susah kalau apa namanya sedikit ya, karena semuanya hadir. Kadang juga kalau tidak diundang marah-marah, ya atau dibatasi misalnya marah-marah ya. Padahal kita cuma yang kemampuannya terbatas. Tapi begitulah, ya keadaan pada sebagian tempat. Maka dari itu perlu ada apa namanya saling ya memahami antara calon ya, pengantin laki-laki dan perempuan. Ya. Yang jelas laki-laki mempermudah, perempuan juga mempermudah. Insya Allah akan datang keberkahan. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, anjuran untuk mempermudah mahar diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban ya. Baik. Wa kama tukrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ati yukrahu su'alu min maliha min jihatir rajuli. Sebagaimana halnya mempermahal mahar dibenci dari pihak wanita, yukrahu su'alu min maliha min jihatir rajuli. Maka juga dibenci meminta-minta dari harta benda calon istri min jihatir rajuli dari sisi laki-laki. Ya. Jadi misalnya ada orang pergi melamar, ya. Diminta misalnya 20 juta. Tidak ada pak uangku ini. Kecuali kalau kita mau bantu saya. Nah, ini kan tidak bagus ya. Bilang saja tidak mampu ya. Atau cari akhwat yang lain yang kira-kira ya bisa dilamar 10 juta, 20 juta ya. Nah, jangan justru kita ya balik meminta ya. Jadi seorang itu harus punya kemuliaan, wibawa ya. Jangan justru ya gara-gara seperti ini kita pun ya seakan-akan memberikan tekanan ya. Sebenarnya ya saya bisa sih pak kalau dibantu ya. Ya, berarti tidak bisa sebenarnya ya. Baik. Qala Tsauri, kata Tsauri rahimahullahu taala, idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayu syai'in lil mar'ati fa alam annahu lissun. Apabila ada seorang laki-laki yang mau menikah lalu dia berkata ayu syai'in lil mar'ah, sesuatu apakah yang dimiliki oleh wanita itu? Fa'lam annahu lisun, ketahuilah bahwa itu adalah ya pencopetan. Biasanya mau mencopet, dia mau ambil hartanya wanita ini. Berarti niatnya dia tidak ikhlas. Berarti dia pandangannya kepada harta. Ya. Jadi ada orang seperti ini. Ya. Kadang dia apa yang maksakan diri sampai harus berhutang. Berapa diminta? 100 juta. Oh ya, gampang itu. Utang dulu. Nanti dia habis menikah ada jiwanya itu, ya. Nah, ini berarti laki-laki yang mencopet ini. Laki-laki yang seperti ini kurang baik, ya. hadirin sekalian yang kami muliakan, ini empat kriteria yang apanya sempat kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada majelis yang berikutnya karena kita dibatasi oleh waktu ya. Belum lagi ada pertanyaan di sini. Bismillah, afwan ustaz, keluar dari materi. Akhir-akhir ini beredar aturan tentang speaker pengeras suara masjid. Tolong penjelasannya ustaz. Bagaimana dengan suara luar ketika ta'lim? Nah, ini sebaiknya ya kita menaati pemerintah dalam perkara ini. Karena pemerintah di dalam menetapkan aturan itu sebenarnya sudah mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Ya, sudah mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Pemerintah dalam hal ini ketika menetapkan aturan yang seperti ini itu sudah mempelajari beberapa kasus. Ada orang-orang yang memutar ya kaset rekaman mengaji itu mengganggu. Ya. Itu sangat mengganggu. Apalagi diputar misalnya subuh jam 4. Ya. Ini pernah saya dapat ada masjid seperti ini dia putar jam 4. Orang masih sholat malam, orang yang lagi istirahat masih tidur. Yang parahnya lagi orang yang bertetangga dengan masjid. Corong masjidnya menghadap ke rumahnya. Bagaimana orang tidak marah? Ya. Nah, bukan kita melarang orang untuk mengeluarkan speaker ya. Pemerintah dalam hal ini tidak melarang menggunakan speaker secara total, tidak, tapi untuk kemaslahatan bersama. Karena ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker yang keras dalam waktu yang panjang. Terlebih lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebenarnya tidak menganjurkan kita untuk memutar kasetnya atau melazimi kebiasaan membaca Al-Quran di menara-menara misalnya. Kalau pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada speaker ya, toa besar tidak ada ya. Ya, kita kasih contoh yang sederhana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan, tidak mencontohkan para sahabat naik ke menara-menara, mengaji di menara, kemudian suaranya didengarkan oleh orang yang ada di sekitar masjid. Andaikan memang itu adalah kebaikan, maka pasti akan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pasti akan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi misalnya andaikan pun suara speaker ini tidak sampai keluar dari masjid. Ya. Lalu kita memutar kaset orang yang ada di dalam masjid saja yang dengar misalnya itu sudah mengganggu juga. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Daud dalam Sunan Nabi Daud menegur seorang sahabat, ya, menegur seorang sahabat yang mengeraskan suara bacaan Qurannya sementara saudaranya sholat sunnah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tarfa'u aswatakum." Jangan kalian mengangkat suara-suara kalian. Fa inna ahadakum yunaji rabbahu. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu bermunajat dengan Rabb-nya. Yani orang yang sholat ini. Dia bermunajat, berbicara dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi bukan cuma orang yang ada di luar di dalam masjid yang terganggu ya, kalau kita pakai loudspeaker luar yang terganggu banyak sekali orangnya. Sampai ada toa ya. Speaker toa ya, itu luar biasa. Sampai 500 meter ke sana masih keras suaranya. Masih keras. Banyak orang terganggu ya. anak-anak bayi yang rewel, ya, orang yang lagi istirahat, ya, itu terganggu. Orang yang mau ujian, kadang ada orang ujian, dia bangun tengah malam jam 4, suara speaker dari sebelah masjid, ya, tetangganya, ya, dekat rumahnya, itu keras-keras. Ini kan mengganggu. Nah, di dalam agama kita tidak boleh orang itu saling mengganggu. Maka apa yang diambil oleh pemerintah, ya, berupa langkah dan aturan yang seperti ini merupakan aturan yang sangat bagus, sejalan dengan syariat kita. Cuma susahnya kita ini di Indonesia sudah terbiasa dengan kebiasaan namanya memutar kaset itu. Ya, saya masa kecil masih tahun 70-an, ya, suara tarhim, salawatan istilahnya, itu sudah diputar, ya, sampai hari ini enggak tahu, terus menerus terwariskan, ya, diputar di apanya, di menara-menara masjid tanpa ada yang protes. Biasanya orang enggak berani protes karena ini dibilang bacaan Quran, ya, bacaan apanya, salawat. Padahal sebenarnya biarpun, ya, bacaan salawat kalau mengganggu orang itu enggak boleh kita lakukan. Seperti tadi Nabi SAW menegur, ya, seorang sahabat yang mengeraskan suaranya ketika saudaranya sedang sholat sunnah. Ini dia baca Quran. Bagaimana lagi kalau hanya bersalawat saja? Membaca Al-Quran lebih afdal daripada bersalawat. Ya. Kemudian salawat yang diputar juga bukan salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali bahwasanya kalau kita adakan ta'lim, tolong, ya, teman-teman, pakai suara dalam saja. Tidak usah pakai suara luar. Ya, karena mungkin ada orang yang di luar di sana, ada urusan yang lain. Mungkin dia lagi bicara dengan tamunya, mungkin dia lagi murojaah, ya, mengulang-ulang pelajaran persiapan, ya, tes, ujian. Atau mungkin lagi dia sakit kepala, sakit gigi. Ya, ya. Atau anak bayi misalnya dia rewel, ya, enggak bisa tidur semalaman, nanti dia tidur di pagi hari, ya, di siang hari. Nah, kalau suara masjid keluar yang mengganggu setiap orang ini, pasti orang akan merasakan, ya, adanya gangguan yang mudharat yang akan menyusahkan mereka, ya. Baik, sementara dalam agama kita, ya, la dharara wala dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri, mengganggu diri sendiri, tidak pula orang lain. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya sudah baca tadi aturan pemerintah itu, ya, Masya Allah, ya, bagus sekali keputusan-keputusannya. Cuma kadang ada orang yang, ya, campur baurkan antara urusan politik dengan kebijakan seperti ini, ditarik-tarik, ya, digambarkan bahwasanya pemerintah benci Islam. Siapa yang benci? Justru pemerintah memberikan aturan supaya Islam itu kelihatan indah, tidak mengganggu orang, ya, kan begitu, ya. Nah, kalau Islam, orang Islam mengganggu orang, bagaimana? Orang pasti kesannya tidak baik. Masa orang gerejaan saja tidak pakai suara luar, kita malah, ya, pakai suara luar mengganggu orang. Iya. Coba lihat, ada tidak gereja yang pakai toa keluar, ya? Iya. Sepanjang saya hidup belum pernah saya dapat. Iya, apalagi sampai ceramah keluar, ya, enggak ada itu. Nah, kita ini orang Islam mestinya lebih baik daripada mereka, ya. Baik. Kalau misalnya istri minta cerai, haruskah istri mengembalikan mahar dari suami? Iya. Iya, kalau istri minta cerai, dia harus kembalikan maharnya suami. Ya. Bagaimana jika maharnya air minum dan air minum itu diminum istrinya? Iya. Maharnya berupa air minum, ya, diganti dengan semisalnya, ya. Iya. Sekarang lagi viral mahar dengan air putih. Ya kalau ada orang mau nikah, ya maharnya dengan air putih, ya silakan ya. Sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kesusahan disuruh pergi cari apanya, ya walau khataman min hadid, walaupun ya cincin berupa besi. Ya, artinya dia orang kesusahan sekali ya. Tapi kalau ada orang yang ya punya banyak harta, kemudian dia mau mahar ya pakai air putih, ini namanya orang kikir. Ini bukan sunnah ya. Ini orang yang tidak mengerti sunnah. Ya, kadang orang berdalil bukan pada tempatnya. Katanya Nabi kan nyuruh kita, ya walaupun katanya hanya berupa cincin besi, tidak ada nilainya. Ini juga air kan sama ji. Ya betul sama. Tapi keadaan Anda dengan sahabat yang ada pada masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sama. Anda punya uang, dia tidak punya. Kenapa Anda pakai air? Paham ya? Baik, terakhir, bagaimana menghadapi istri yang selalu menjawab bahwa keluargamu yang perlu diceramahi? Jangan misaya sambil menyebutkan kejelekan keluarga pihak suaminya. Bagaimana solusi menghadapi istri seperti ini? Padahal suami sudah berbagai cara yang ditempuh termasuk menjauhi dari tempat tidur, tapi selalu saja seperti itu. Pertama, Anda sabar. Iya. Kemudian kedua, jangan pernah bosan menasihati istri dan juga menasihati keluarga. Ya, sampaikan juga kepada istri, kalau saya menasihati Anda, ya, jangan Anda pahami bahwa saya juga tidak menasihati keluarga. Ya, keluarga butuh nasihat, Anda juga butuh nasihat. Ya. Jadi apanya hal-hal yang seperti ini kadang yang muncul ya, adanya apanya ya sifat-sifat yang buruk ya pada diri seorang istri, kadang dia tidak mau disalahkan. Ini merupakan sifat kesombongan ya. Seorang itu tidak mau dinasihati. Dia cari-cari celah terus. Dia tidak mau dinasihati. Yang mau dinasihati orang lain. Kalau dia katanya tidak mau, karena tidak mungkin dia salah. Pasti dia benar terus. Padahal belum tentu benar. Ya, maka wanita yang seperti ini perlu banyak kita nasihati ya, jangan pernah kita bosan menasihatinya. Iya. Karena seorang wanita ya seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti tulang yang tulang rusuk ya. Itu kalau kita biarkan terus maka dia akan bengkok terus. Iya. Tapi kalau kita luruskan dengan paksa maka dia akan patah. Artinya cerai. Ya. Makanya seorang wanita itu harus kita selaku suami itu harus pandai-pandai meluruskan. Ya. Jangan terlalu lembut, jangan juga terlalu keras. Antara keduanya. Ya. Kalau terlalu keras maka hasilnya nanti akan cerai. Kalau terlalu lembek misalnya tidak pernah dia tegur, maka dia akan semakin bengkok. Ini siasat ya dalam menghadapi wanita. Makanya orang yang mau menikah harus siap-siap ya. Dan harus memahami karakter seorang wanita. Ya. Karena yang menyampaikan seperti ini tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan bahwasanya ya ciptaannya bernama wanita ya spesifikasinya seperti ini. Ya sifat-sifat dasarnya seperti ini. Maka kita harus menjalani apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ketika kita menasihati mereka, kita terus berikan nasihatnya. Kira-kira perlu ditegasi sedikit, tegasi sedikit. Iya. Kalau perlu lunak-lunak sedikit, ya lunak-lunak sedikit. Iya. Sama kita bawa motor ya. jangan ke kanan terus. Ya, jangan juga ke kiri terus. Paham ya? Tapi kadang kita ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, ya, lurus lagi. Ya, ada hal-hal yang perlu kita tempuh dalam menghadapi dan mendidik istri-istri kita. Ya. Kemudian perlu saya ingatkan selalu bahwa di dalam rumah tangga selalu kita mendahulukan baik sangka dan juga ya kelembutan. Jangan selalu dihadapi dengan emosi, dengan buruk sangka. Kapan ada rumah tangga yang seperti ini, maka pasti akan hancur kalau dia tidak jaga dua hal ini. Baik. Adakah batasan dalam menador? Ya. Adakah batasan dalam menador? Melihat seorang wanita yang akan kita nikahi. Ya, tentunya semua perkara itu sudah diatur dalam syariat. Ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh pula teledor dalam hal itu. Ya, kita lihat apa yang kita perlukan. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya yang boleh kita lihat dari seorang wanita ketika ingin melamarnya, apa yang biasa tampak ya pada diri seorang wanita ketika di dalam rumahnya. Paham ya? Ketika di dalam rumahnya ada tamu yang datang ya, sesamanya wanita, ya, biasanya dia begini. Itu saja. Ya. Nah, ada sebagian kelompok ya yang menyimpang ya dari pemahaman hadis yang ada, sampai berpendapat bahwasanya seluruh tubuh wanita boleh katanya dinador, dilihat. Nauzubillah. Ya. Nah, saya yakin ini tidak mungkin akan terjadi pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak mungkin ada sahabat yang minta kepada seorang wanita di zamannya untuk telanjang kemudian dilihat. Iya. Oleh karena itu yang benar bahwasanya ya apa yang biasa tampak pada diri seorang wanita ketika berada di dalam rumahnya, maka boleh dilihat oleh seorang apanya laki-laki yang datang melamar kepada dia. Dan kebanyakannya orang ingin melihat kepada apanya, kepada wajahnya. Karena wajah itu merupakan apanya sumber kecantikan wanita. Cukup dengan melihat wajahnya itu sudah mewakili yang lain. Ya. Kalau mau melihat misalnya postur tubuhnya, lihat pada tangannya. Ya. Lihat pada tangannya. Makanya ulama ya menganjur boleh ya membolehkan kita untuk melihat ya tangannya ketika kita mau melamar dia. Lihat tangannya. Ya. Jadi kalau wanita mau dilihat gemuk tidaknya, kurus tidaknya, lihat saja tangannya. Tidak perlu telanjang ya. Seperti tadi pendapat yang nyeleneh ini ya. Nauzubillah min dzalik. Saya kira sampai di sini apa yang perlu kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin terlalu lama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.